السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. Seperti biasanya pada pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab tauhid. Dan pada pertemuan kita di pekan yang lalu, kita telah selesai dari bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Itu bab yang menerangkan tentang perihal malaikat, di mana para malaikat sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti itu kondisi mereka. Artinya bahwa mereka juga adalah makhluk wa marbub, makhluk Allah dan di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mereka tidak diabadahi dan tidak berhak mereka mendapatkan sedikit pun dari peribadahan kita. Dan bahwasanya peribadahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau membawakan bab tentang para malaikat ini? Jawabannya jelas, yaitu adalah bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara mereka ada yang beribadah bukan hanya kepada patung, bukan hanya kepada batu, bukan hanya kepada pohon dan yang lain sebagainya. Akan tapi mereka juga ada yang beribadah kepada malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang mulia, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dia dari cahaya, dan Allah Tabaraka wa Taala jadikan mereka hamba-hamba yang taat, yang tidak menyelisih perintah Allah dan selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dari yang menghuni langit, yaitu al-malaika, para malaikat. Tapi kendati demikian, mereka juga tidak layak untuk diibadahi, bahwa mereka juga tidak berhak untuk diibadahi. Dan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sekaligus bantahan tentunya kepada orang-orang yang beribadah kepada sesembahan-sembahan yang lain, yang kedudukannya itu tidak menyamai para malaikat dari orang-orang saleh, atau bahkan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufiyah yang sesat, mereka justru beribadah kepada al-fujjar, para pelaku maksiat, para zindiq yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya itu atas nama agama mereka lakukan yang demikian, sehingga ketika mereka mati atau mereka wafat, kuburannya pun diagungkan dan mereka pun diibadahi selain Allah azza wajalla. Nah, ini menimpa, dan kondisi yang seperti ini pun wakil terjadi tentunya pada kebanyakan orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agamanya cuma ikut-ikutan. Nah, kalau kita mengetahui bahwa para malaikat la yu'bad atau la tu'bad, mereka tidak berhak diibadahi apalagi selain dari para malaikat. Nah, ini. Nah, pada bab kita insyaallah pada pembahasan yang berikutnya adalah bab tentang asy-syafa'ah, bab syafaat. Di sini Syekh Muhammad, yaitu penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa alasan orang-orang musyrikun yang melakukan ibadah kepada selain Allah, bagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, kepada tuhan-tuhan mereka, kepada orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Mereka beralasan yaitu agar sembahan-sembahan tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab ini ingin menjelaskan bahwa alasan itulah ainu syirik. Syirik itu sendiri. Bahwa pola pikir yang seperti inilah, itulah yang disebut dengan syirik. Yaitu ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan perantara. Nah, ini dibahas dalam bab syafaat. Ini yang dibahas dalam bab asy-syafa'ah. Dan apa syafaat yang dimaksud? Asy-syafa'ah kalau secara bahasa itu artinya dhiddul witir, lawannya witir, lawannya ganjil. Itu arti syafa'at. Asy-syafa' diambil dari kalimat syafa' yang artinya adalah dhiddul witir, lawannya ganjil. Berarti asy-syafa' adalah genap. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syafa'at adalah talabul khairi lil ghair, yaitu minta kebaikan untuk orang lain. Jadi ketika kita minta kebaikan ya, atau meminta sesuatu, apakah itu kebaikan ya, untuk husul al-matlub, menggapai suatu kemanfaatan, atau daf al-makruh, menolak suatu kemudaratan ya, tapi itu untuk orang lain, maka ini disebut dengan asy-syafa'ah. Ya, ini disebutkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya, itu talabul khairi lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dalam masalah syafaat itu terdiri dari tiga komponen. Ada tiga komponen di sini. Sehingga sesuatu itu bisa disebut syafaat. Yang pertama adalah yang menguasai syafaat. Yang kedua adalah yang mendapatkan syafaat. Dan yang ketiga adalah yang memintanya. Jadi ada pihak yang meminta ya, atau yang memberi ya, afwan. Ada pihak yang memberi syafaat, ada pihak yang memilikinya, dan yang ketiga adalah yang mendapatkan. Itu ada asy-syafi', yang memberi syafaat itu, ada al-masyfu' ilaih, yang menguasai syafaat itu, dan ada masyfu'lah, ada yang mendapatkan syafaat itu. Jadi ada yang menguasainya, itu memilikinya, dan ada yang memberikannya, dan ada yang mendapatkan. Ini tiga. Nah, ini syafaat. Dan di sini Allah, atau pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah membawakan ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa al-lir bihil ladzina yakhafuna ay yushru ila rabbihim, laisa lahum min duni waliyyun wala syafi'." Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Yaitu kepada siapa? Alladzina yakhafuna ay yushru, kepada orang-orang yang mereka takut bahwa mereka akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal, bahwa mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi wali wala syafi', bahwa mereka tidak memiliki selain Allah seorang pun wali, seorang pun penolong nanti yang bisa menolong dia dari azab Allah Azza wa Jal. Itu yang bisa menebus dia dari azab Allah Azza wa Jal. Wala syafi', dan tidak pula seorang pemberi syafaat yang bisa memberi rekomendasi untuk dia hingga terbebas dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya syafaat, ya, itu terdiri dari tiga komponen tadi. Yang menguasainya adalah Allah Azza wa Jalla, yang memilikinya adalah Allah Azza wa Jalla, yang memberikannya itu siapa? Nabi. Dan selain Nabi juga yashfa'un, selain Nabi juga bisa memberi syafaat. Dan yang mendapatkannya adalah al-muwahhidun, adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Maka kapan terpenuhi tiga komponen ini? Ya, dilihat lagi yang berikutnya adalah syaratnya. Karena di sana ada syarat-syarat terpenuhinya syafaat, berlakunya syafaat itu nanti di akhirat. Ya, seperti nanti akan dibahas oleh Syekh Muhammad dalam ayat-ayat yang akan beliau bawakan. Nah, tapi yang ingin disampaikan di sini adalah, itu yang pertama kita mengetahui surah, gambaran seperti apa syafaat. Itu gampangnya adalah memberi rekomendasi. Ya, seseorang memberi rekomendasi kepada pihak yang ketiga. Ya, seperti seorang memberi rekomendasi kepada si fulan agar si fulan ini bisa diterima di suatu instansi pemerintahan misalnya. Itu namanya syafaat di dunia. Ya, menyampaikan suatu kemanfaatan bukan untuk dirinya, ya, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Dia minta kepada yang berwenang agar si fulan ini dimasukkan, ya, diberi jalan. Atau dia meminta kepada yang memiliki, misalnya seorang itu orang yang kaya raya, ya, yang dia suka memberi hutang kepada kawan-kawannya. Datang pihak yang kedua, ya, dia meminta kepada orangnya, ya, fulan atau bapak fulan, tolong maafkan aja hutangnya si Alan ini. Itu syafaat. Itu syafaat di dunia. Ya. Jadi ada tiga komponen itu. Ada yang memilikinya, ada yang memberikannya, ada yang mendapatkannya. Itu dalam bentuk menyampaikan satu kemanfaatan. Dalam bentuk menyampaikan satu kemanfaatan. Bisa juga bentuknya adalah menolak suatu kemudaratan. Ya. Seperti misalnya ini kita contohkan dengan yang ada di dunia. Misalnya si fulan, ya, dia harus dihukum. Kemudian dia datang kepada yang berwenang, tolong dia diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan, ya, dengan alasan ini dan itu. Apabila itu hak, itu memang dia berhak mendapatkan keringanan tersebut, maka yang demikian ini syafaat yang baik. Tapi kalau dia tidak berhak mendapatkannya, maka ini termasuk dari syafaat yang buruk tentunya. Al-muhim, kita mengetahui gambaran surah dari yang namanya syafaat. Dan syafaat di dunia itu enggak sama dengan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia enggak sama dengan syafaat di akhirat. Ya, syafaat di dunia mungkin saja pihak yang memberikan, ya, kepada yang mendapatkannya, ya. Itu dia memberikan kepada yang mendapatkannya karena dia tahu kondisi bahwa orang itu berhak mendapatkan fasilitas itu, misalnya apakah berupa keringanan suatu hukuman misalnya. Atau memang dia layak untuk masuk, tapi dikarenakan satu alasan dia tidak bisa masuk dalam suatu instansi pemerintahan. Kemudian karena dia tahu keadaannya, sebenarnya orang ini layak, maka datanglah dia menjadi perantara. Pak, tolong pak, dia ini layak dimasukkan, coba dimasukkan. Nah, yang memiliki, yang menguasai, yang berwenang, itu tidak tahu kalau orang ini layak. Sehingga keberadaan orang yang menjadi perantara ini, ya, begitu berarti dia menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh pihak yang menguasai syafaat itu, yang berwenang itu. Ya, tapi di akhirat nanti keberadaan, ya, pihak penengah ini, apakah dia itu nabi ataukah dia itu selain nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat kepada yang mendapatkannya, bukan berarti Allah azza wajalla enggak tahu tentang keberadaan dia, bahwa dia sebenarnya berhak mendapatkan syafaat, kemudian diberitahu, ya, oleh nabi sehingga dikasih syafaat kepada dia, bahwa yang bakal menerima ini berhak mendapatkannya, ini bukan berarti Allah azza wajalla tidak tahu, karena Allah azza wajalla maha mengetahui tentang keberadaan hambanya, melainkan Allah azza wajalla di sini. Kenapa adanya proses syafaat di akhirat? Itu ingin mengangkat derajat asy-syafi' ini. Ya, di hadapan khalaik nanti di akhirat, bahwa dia adalah pihak yang memiliki derajat yang tinggi, yang syafaatnya didengar oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan berarti Allah azza wajalla tidak mengetahui, ya, keberadaan si pihak yang menerima syafaat tadi. Lain halnya dengan kalau di dunia, seseorang mungkin dia ngasih syafaat itu kepada suatu pihak yang menguasai, nggak tahu bahwa dia ini sebenarnya berhak atau tidak berhak, tidak tahu dia. Sedangkan kalau di akhirat, bukan berarti Allah azza wajalla ya'lam, Allah tabaraka wa taala tidak mengetahui, justru Allah mengetahuinya, melainkan Allah ingin dengan adanya para syafaat ini, Allah ingin angkat derajat asy-syafi', ya, yang memberi syafaat ini, bahwa mereka adalah pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat, ya, yaitu seperti misalnya nabi dan orang-orang saleh, ya, al-afrad yashfa'un, anak-anak yang wafat di masa kecil dia bisa beri syafaat, begitu pula orang yang mati di medan jihad, ya, fisabilillah, jalan Allah subhanahu wa ta'ala berperang, yashfa'un, bisa memberi syafaat, begitu pula Al-Quran yashfa'un, Al-Quran juga bisa memberi syafaat, ya. Dan syafaat di akhirat itu banyak macamnya, ya, ada banyak macamnya. Seperti misalnya diringankannya hukuman seseorang di neraka jahannam. Ini juga diantaranya melalui proses syafaat. Atau syafaat yang diberikan kepada orang yang bakal memasuki jahannam untuk tidak memasukinya. Ini udah dua. Yang ketiga, orang yang telah masuk ke dalamnya untuk keluar darinya. Ya, ini untuk penghuni neraka. Begitu pula untuk penghuni surga. Syafaat yang diberikan kepada mereka yang akan memasuki surga untuk mereka memasukinya. Karena orang-orang yang beriman apabila mereka telah melewati as-sirat nanti, ya, kemudian mereka akan berhenti di satu tempat yang disebut dengan qantarah, yaitu satu tempat antara, ya, sirat dengan syurga, disebut dengan qantarah ini. Nah, ketika mereka mau masuk syurga, mereka dapat di pintu syurga tertutup, ini mereka gak bisa masukinya, maka diberi syafaat oleh Nabi SAW, ya, kepada penghuni syurga untuk mereka masuk di syurga. Begitu pula syafaat kepada penghuni syurga, ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat dengan syafaat tersebut derajat penghuni syurga, ya, bintang 3 jadi bintang 4 atau menjadi bintang 1 misalnya, ya, derajat yang rendah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kepada derajat yang tinggi itu dengan berkat syafaat. Nah, ini syafaat semuanya, ya, itu ada di akhirat nanti. Dan tidak berlaku nanti syafaat itu di akhirat kecuali dengan 3 syarat. Apa aja syarat-syarat syafaat tersebut? Yang pertama, adanya izin dari Allah Azza wa Jalla yang menguasainya. Karena yang menguasai syafaat itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Ada izin dari Allah Azza wa Jalla kepada si pemberi syafaat untuk dia bisa memberikannya. Ini beda dengan di dunia. Bisa jadi si pemberi syafaat yang memberikan rekomendasi itu sembarangannya dia kasih rekomendasi kepada satu pihak, ya, tanpa diketahui oleh yang berwenang. Bisa enggak? Di dunia banyak terjadi yang seperti ini, ya. Contoh mudahnya, ya misalnya kita beli suatu produk, ya herbal atau yang lainnya, tiba-tiba pegawainya kasih diskon, udah buat antum mana kasih diskon lah. Yang punya toko nggak tahu, ya kalau orang ini kasih diskon, ya pokoknya dia aja langsung kasih diskon. Ini syafaat sebenarnya, ya. Intinya apa yang kita maukan di sini? Bahwa di dunia mungkin yang berwenang itu tidak mengetahui, tapi di akhirat nanti, ya, yang memberi syafaat itu tidak bisa memberikan syafaat itu kecuali dengan izin yang memilikinya. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dari dalilnya kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah, ya, izin, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang mendapatkannya, bahwa mereka adalah harus orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus pihak yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Tabaraka Wa Taala tidak ridha kecuali kepada orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka Wa Taala. Ini syaratan, ya, dua syarat. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ketiga. Maka syarat yang pertama adalah izin kepada dari Allah Azza wa Jalla kepada yang memberi syafaat untuk dia bisa memberikannya. Dan yang kedua adalah izin kepada pihak yang mendapatkannya untuk dia bisa mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah ridha dengan yang mendapatkannya. Bahwa Allah ridha dengan yang mendapatkannya. Nah ini. Apabila ketiga syarat tidak terpenuhi, maka itu masuk ke dalam kategori asy-syafa'ah al-manfiyah. Syafa'ah yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Syafa'at yang dinafikan. Dan kapan terpenuhi syaratnya, maka dia itu adalah syafa'at musbatah. Syafa'at yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Nah, ini klasifikasi lain, pengklasifikasian yang lain. Jadi ada namanya syafa'at, ya, musbatah yang diakui oleh Al-Qur'an. Apa itu? Yaitu yang terpenuhi syarat-syarat. Tadi sudah kita bahas syarat. Dan yang kedua adalah syafa'at manfiyah yang dinafikan oleh Al-Qur'an, yaitu yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya tadi? Ada izin dari Allah kepada asy-syafi' an yashfa', kepada yang memberi syafaat untuk dia bisa memberikannya. Tapi sembarangan dia memberikan. Dan ada izin dari Allah bagi yang mendapatkannya untuk dia bisa mendapatkannya. Dan yang ketiga ada ridha dari Allah terhadap yang mendapatkannya. Bahwa Allah ridha kepada dia untuk dia mendapatkannya. Maka ini, ya, salata syurut, ya, tiga syarat. Kapan terpenuhi maka dia disebut dengan syafaat musbatah yang diakui, dan kapan tidak terpenuhi maka dia disebut dengan syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Nah, syafaatul muwahhidun, syafaatnya ahlut tauhid itu musbatah, diakui. Kenapa? Karena terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan syafaat, ya, yang hanya sekedar iddia, hanya pengakuan, ya, ini syafaatnya, ya, al-quburiyun, al-musyrikun, yang mereka datang ke makam-makam orang-orang saleh, kemudian mereka beralasan, kami tidak beribadah kepada makam, melainkan semata-mata agar dia memberi syafaat kepada kami. Ini syafaat manfiyah. Kenapa? Kajat pun syafaat. Kenapa? Yang pertama, ya, tidak perlu syafaatnya yang pertama. Apa itu? Ya, siapa yang tahu bahwa Allah Azza wa Jalla memberi izin kepada dia untuk memberi syafaat? Yang kedua, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memberi izin agar syafaat itu diberikan kecuali diberikan kepada pihak yang mendapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang tahu bahwa dia mendapat izin untuk mendapatkannya? Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kecuali kepada pihak yang diridhai, dan Allah tidak ridha kecuali kepada mereka yang mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dia, si musyrik ini, justru dengan dia meminta syafaat kepada selain Allah, ya, dia telah melakukan syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat, ya, kita tidak boleh memintanya kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dia termasuk dalam kategori, ya, perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka memintanya kepada selain Allah syirik. Karena tidak boleh kita meminta kepada selain Allah suatu urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. minta kepada makam, minta kepada kuburan, minta kepada manusia, bahkan sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, syirkun. Ini syirik. Ya. Ini syirik. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ayuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, maka syafa'atul muwahhidun itu syafa'at mutsbatah. Dan syafa'at manfiyah itu syafa'atnya kuburiyun wal musyrikun. Dan pada ayat dalam suratul An'am di ayat yang 151 di sini Allah berfirman, "Wa anzir," ini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan. Yaitu memberi ya wejangan. Ya, karena peringatan itu merupakan dakwah dan wejangan. Dari sini kita mengambil juga akan wujub dakwah ila Allah. Wajibnya kita berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan apa kita berdakwah ke jalan Allah? Itu dengan Al-Qur'an. Wa anzir bih. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Hatta kepada al-musyrikun. Sekalipun kepada orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an. Kita sampaikan kepadanya argumen Qur'an. Meskipun kita enggak mesti menyampaikan dalam bentuk ya. Kita bacakan ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia tidak paham. Mungkin karena dia bukan orang Arab, dia orang Indonesia. Ya, maka dia tidak paham. Maka yang dimaksud juga dengan wa'adzir bih, berilah peringatan dengan Al-Qur'an, yaitu beri peringatan kepada hatta orang-orang musyrik, hatta orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, beri peringatan dengan Al-Qur'an, meskipun dengan argumennya saja. Dengan argumen Al-Qur'an. Ya. Dari orang-orang Yahud. Ya, mungkin enggak ada orang Yahud di sini, makhfi. Ya, tersembunyi kalaupun ada tidak terang-terangan. Wan Nasara kadzub. Mereka banyak. Ya, begitu pula orang-orang Hindu, orang Buddha yang luput dari dakwah kita. Biasanya kita luput dari dakwah kita. Ya. Bahwa mereka adalah objek dakwah dan juga mereka ya di pundak-pundak kita dapat tanggung jawab untuk juga kita mendakwahi mereka. Ini. Wazir bih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia memberi peringatan kepada al-musyrikun yang mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru." Itu berilah peringatan kepada mereka yang masih takut kalau mereka nanti dikumpulkan oleh Allah. Ini terdapat faedah al-iman bil ba'ats wan nusyur, keimanan terhadap perkara kebangkitan dan bahwa semua manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah katakan, "Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru." Yaitu orang-orang yang mereka masih takut untuk dikumpulkan ila rabbihim, menghadap Rabb mereka. Ini juga terdapat faedah akan maksud dikumpulkannya manusia. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan amalan perbuatannya. Apakah baik, maka dia mendapat kebaikan, ataukah amalannya itu buruk, maka dia mendapat keburukan. Dan di sini terdapat keimanan terhadap hari akhir. Bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu disebut dengan hari akhir, meskipun belum kiamat. Dan termasuk di situ adalah al-ba'ts wan nusyur, hari kebangkitan dan hari ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, laisa lahum, bahwa tidak ada bagi mereka nanti, tidak ada untuk mereka nanti, untuk siapa? Untuk semua manusia. Laisa lahum min duni, selain daripada Allah. Min waliyum wala syafi'. Ya, waliyum wala syafi'. Tidak ada untuk mereka nanti selain daripada Allah. Seorang pun wali, yaitu yang akan menolong dia. Ya, wala syafi'. Dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Itu yang bisa menolong dia dari azab Allah. Atau memberi syafaat untuk dia sehingga meloloskan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini ayul hadin min Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah tabaraka wa taala menafikan yang namanya pemberi syafaat. Ya. Bahwa tidak ada nanti di akhirat ya, bagi siapapun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Kecuali melalui ya kehendaknya. Laisa lahum min duni, tidak ada untuk mereka selain Allah azza wajalla. waliyun wa syafi', seorang penolong dan seorang pun pemberi syafaat. Ya. Karena kendali perkara syafaat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengetahui bahwa tidak ada bagi kita seorang pun pemberi syafaat, maka kita hanya meminta syafaat itu kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini berat kepada al-musyrikun, bahkan dan sanggahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang mereka datang ke makam, mereka datang ke kuburan, ke tempat-tempat orang-orang saleh, kemudian mereka memberikan ibadah, kemudian diperingatkan bahwa ini syirik, mereka katakan kami cuma mengharapkan syafaat mereka. Ketahuilah bahwa ya, di akhirat nanti syafaat itu seluruhnya di tangan Allah, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga ya, sebagai mantan kepada orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada para wali dan orang-orang saleh, yang mereka meminta kepada wali dan orang-orang saleh tersebut syafaat. Dan bahwa demikian ini adalah syirik akbar, merupakan syirik akbar, dan bahwasanya yang harus seorang hanya minta syafaat itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya berkata Syekh, qala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah taala, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang yang suka bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh dalam rangka minta dari mereka syafaat. Disuruh nabi kita untuk mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada pada pihak-pihak yang kalian bergantung kepadanya sehingga kalian meminta kepadanya syafaat, tidak ada pada mereka syafaat sama sekali. Dan bahwasanya syafaat itu seluruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada makam-makam tersebut, pada kuburan-kuburan tersebut, tempat-tempat keramat tersebut, dan orang-orang saleh yang ditanam dan ditimbun ya, di tempat-tempat tersebut, di pusara-pusara suci tersebut. Yang menurut kalian itu adalah pusara suci, yang kalian bangun di atasnya kubah, yang kalian bangun di atasnya masjid, yang kalian bangun di atasnya berbagai macam bangunan, yang sehingga kalian mendirikan acara-acara id di situ, dan kalian beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla tempat tersebut, tidak ada pada mereka sedikit pun syafaat. Melainkan syafaat itu seluruhnya milik Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, innama hiya kulluhum milkun lillah. Seluruhnya itu adalah milik, hanya milik Allah Azza wa Jalla. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahad. Tidak satu pihak pun mampu memberi syafaat kepada seorang pun illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang akan dibahas pada ayat yang berikutnya. Bahwa sebagaimana yang tadi telah dijelaskan ya, syarat yang pertama adalah ada izin dari Allah. Makanya dalil berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa qawlihi, dan firman Allah selanjutnya, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya la ahad. Tidak seorang pun bisa. Tidak seorang pun mampu. Ya. Man dhalladhi. Siapakah yang bisa? Siapakah yang mampu? Ya. Ayla ahad. Artinya tidak seorang pun mampu. Tidak seorang pun bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ini syarat. Ya. Disyaratkan. Izin dari Allah. Ya. Fala ahadun, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan selanjutnya, fala ahadun yamliku an yatakallama yawm al-qiyamah illa idha adhina Allah Subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam. Maka tidak seorang pun dia menguasai ya, untuk dia bisa berbicara nanti di hari kiamat kecuali apabila Allah Azza wa Jalla memberi izin kepadanya untuk dia berbicara. Maka tidak seorang pun bisa memberi syafaat. Ya. Si fulan diangkat dari neraka, si fulan diringankan dari siksa, si fulan mau masuk neraka, enggak usah aja. Tidak bisa. Ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala anna fihi ma arat 'ala al-musyrikin alladziina ittakhadhu syufa'a min dunillahi min al-mala'ikati wal anbiya'i wal asnam. bahwa pada kedua ayat ini adanya terdapat bantahan, sanggahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengambil para syufa'a, yaitu para wusata, perantara-perantara selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan malaikat, para nabi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Mereka datang ke satu makam, mereka menganggap orang soleh ini adalah haulai syufa'auna indallah. Kita kasih tahu, Pak, ini syirik. Mereka katakan haulai syufa'auna indallah. Kami enggak minta kepada mereka, kami cuma mengharapkan syafaat mereka. Ketahuilah bahwa itulah ainu syirik. Syirik itu sendiri. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala. Amma yusyrikun. Allah katakan, katakanlah apakah kalian ingin memberitahu Allah akan satu perkara yang dia sendiri tidak mengetahui, tidak di langit dan tidak pula di bumi, bahwa dia memiliki perantara dalam masalah ibadah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang kalian sekutukan, dari apa yang mereka sekutukan. Maka ini ya menunjukkan bahwa amalan yang demikian, bahwa i'tiqad yang demikian, keyakinan yang seperti itu adalah ainu syirik. Yaitu ketika seorang beribadah kepada Allah, itu dengan perantara-perantara, apakah dari kalangan malaikat, ya, apakah dari kalangan anbiya, berikut pula dari kalangan al-asnam, ya, berhala-berhala yang lain sebagainya, yang dibuat dalam bentuk orang-orang saleh. Maka pada dua ayat ini, ya, kita mengetahui bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah Azza wa Jal. Tidak ada pada orang-orang saleh yang dikubur di satu makam yang dikeramatkan, dimuliakan, diagungkan, ya, tidak ada pada mereka sedikit pun kekuasaan tetap yang namanya syafaat. Bahwa mereka tidak mampu untuk merekomendasi kepada siapapun untuk diringankan seorang dari satu azab, ya. Begitu pula tidak memiliki rekomendasi kepada siapapun untuk dipenuhi untuk seorang permintaannya. Kenapa? Karena syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah. Maka ini sanggahan kepada mereka. Maka penting bagi seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia menguasai seperti kitab ini. Dan syukur-syukur dia menghafal ayat-ayatnya. Kenapa demikian? Karena dalam kitab tauhid khususnya, itu terdapat ya, al-adillah, dalil-dalil, dan argumen-argumen yang kuat. Ya, yang tentunya apabila seorang muslim memahaminya dan mendalaminya, itu akan menjadikan dia kokoh di atas tauhid dan memudahkan dia untuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memudahkan dia untuk mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya qala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala yang berikutnya dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, bahwa syafa'at-syafa'at mereka itu tidak berguna sama sekali. Ini menetapkan bahwa di antara yang diberi wewenang untuk memberi syafa'at adalah al-malaikat. Bahwa malaikat yashfa'un, bisa memberi syafa'at. Ya, akan tapi kalau terpenuhi syaratnya, ada izin dari Allah dan yang mendapatkannya adalah pihak yang diridhai oleh Allah dan diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkannya. Akan tapi apabila tidak terpenuhi, maka seperti yang dikatakan dalam ayat ini, wa kam min malakin, berapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, bahwa syafaat mereka tidak berguna sama sekali, illa min ba'di ayya'dan Allah, kecuali setelah Allah izinkan untuk mereka memberi syafaat. Liman yasha'u wa yarda, untuk pihak yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sini terdapatkan dua syarat. Ya. Yang pertama adalah syaratnya izin dari Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah katakan illa min ba'di an ya'dhana Allah. Kecuali setelah Allah izinkan, Maka pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memberi syafaat, ya, malaikat yashfa'un. Ya, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'. Yang memberi syafaat. Hatta Nabi, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, dia tidak bisa memberi syafaat kecuali kalau ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada pihak yang diizinkan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini. Illa min ba'di ayyadana Allah. kecuali kalau Allah izinkan, liman yasha'u wa yardha, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukhbiru ta'ala anna kathiran minal malaikati ma'a makanatihim indahu la tujidi syafa'atuhum fi ahadin syai'ah. Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa banyak dari para malaikat, ma'a makanatihim indah, di sisi kedudukan dia yang tinggi, kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mengetahui bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan secara khusus. Ya, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang taat. Dan Allah dekatkan mereka dengannya. Ya. Didekatkan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kondisi mereka yang demikian istimewa ini, la tujidi syafa'atuhum fi ahadin syai'. Bahwa syafa'at mereka itu tidak berguna pada siapapun sama sekali. Untuk siapapun sama sekali. Wala tanfa'u, dan juga tidak akan bermanfaat syafa'at mereka itu. Ya, illa idza adinallahu lahum, kecuali kalau Allah kasih izin kepada mereka untuk memberi syafa'at itu. Ya. Jadi malaikat diberi wewenang untuk memberi syafa'at. Ketika mereka mau memberikannya harus ada izin dulu. Gak kayak di dunia, ya. Ketika seorang berekomendasi kepada orang lain, dia bisa aja tanpa diketahui oleh yang kuruna, ya, tanpa diketahui oleh, ya, si bos, ya, dia kasih aja, korting 30%, korting 40%, yang punya toko nggak tahu, misalnya. Kayak di dunia, yang memiliki yang menguasai tidak mengetahuinya. Akan tapi di akhirat nggak bisa seseorang memberi syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin yang memilikinya. Siapa dia? Allah Azza, Azza wa Jalla. Maka syafaat di akhirat itu ketat prosesnya. Tidak gampang. Ya. Nah, ini menunjukkan juga akan satu hal apa? Itu akan besarnya kekuasaan Allah dan akan tingginya, ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak seorang pun bisa memberi syafaat kepada siapa pun kecuali dengan izinnya. Nah ini. Wala tanfa'u illa idza adina Allahu lahum. Dan bahwasanya syafaat tersebut tidak akan berguna kecuali apabila Allah beri izin kepada mereka. An yashfa'u fi man yasha'u syafa'ata lahum min ibadih. Yaitu untuk mereka memberi syafaat kepada siapa yang Allah kehendaki syafaat itu. Dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-mashfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amala. Dan juga bukan hanya izin dari Allah, yang mendapatkannya juga harus pihak yang diridai ucapannya dan diridai pula amalan perbuatannya. Bi an yakuna saliman minasyirki qalilihi wa katsirih, yaitu dia selamat, bersih dari kesyirikan kecil dan banyaknya, ya, sedikit dan banyaknya. Wa idza kana hadza fi haqqil malaika, maka kalau seperti ini kondisi para malaikat, ya, bahwa para malaikat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, syafaatnya tidak berguna kecuali kalau ada izin, dan yang mendapatkan syafaat itu harus yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah, ucapan dan perbuatan. Faidah kana hadza fi haqqil malaika, kalau seperti ini kondisi para malaikat, fa ghairu min babin aula, apalagi selain daripada mereka. Artinya apalagi selain daripada dari mereka, dari kalangan orang-orang saleh ataupun orang-orang yang diibadahi selain Allah azza wajalla, kalau malaikat saja syafaatnya itu tidak bisa berguna kecuali dengan izin Allah, dan tidak bisa berguna kecuali yang mendapatkannya adalah orang yang mentauhidkan Allah, apalagi kalau dia itu hanya orang saleh yang kedudukannya tidak sejajar dengan para malaikat, tidak mendekati para malaikat, atau bahkan zindir sebagaimana yang diibadahi oleh orang-orang sufiyah, sebagian mereka beribadah pada zindir, orang-orang tidak beragama, kemudian diharapkan syafaatnya, wal'iyadhu billah. Nah ini makanya al-hadirin mulia Allah, saudara-saudara yang saya hormati, saya muliakan, bahwa pada ayat ini terdapat, ya, keterangan yang jelas akan tentunya syarat syafaat. Ya. Yang pertama ada izin dari Allah kepada yang memberi syafaat untuk dia bisa memberikannya. Dan yang kedua, buaya mendapatkannya harus pihak yang diridhai oleh Allah, ucapan dan perbuatannya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qala annati yarat 'an al-musyrikin alladziina yatlubuna asy-syafa'ata min al-mala'ikati wa ghairihim min al-makhluqin. Wa pada ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka minta-minta syafaat dari para malaikat. Jadi kalau malaikat aja kita enggak bisa minta kepadanya, apalagi selain dari para malaikat. Ya, yang suka datang ke makam Habib Kuncung atau ke makam ya luar batang atau ke makam apapun dari makam-makam yang diibadahi selain Allah, bahwa mereka datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk meminta syafaatnya, mencari syafaatnya, bahwa ayat ini membantah mereka. Kalau para malaikat saja tidak bisa diharapkan syafaatnya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan yang mendapatkannya itu harus orang yang mentauhidkan Allah, apalagi selain dari para malaikat, dari orang-orang saleh yang mungkin kedudukannya tidak menyamai para malaikat. Terlebih lagi di antara pihak-pihak yang diibadahi selain Allah ada dari mereka yang zindiq, ya, yang dianggap di masa hidupnya itu ulama, padahal dia adalah orang yang paling berani dalam melanggar syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dari para zindiq yang ketika wafat kemudian diibadahi selain Allah. Ketika wafat kemudian kuburannya diagungkan, kemudian dijadikan di situ id, kemudian manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut, dan di sebagian dari mereka memberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah waliyatu billah. Ini banyak. Maka ini ayat bantahan kepada mereka, bahwa kalau para malaikat saja itu tidak layak untuk kita meminta syafaat kepadanya, ya, apalagi selain dari para malaikat. Qala ma yustafadu minal ayah, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini juga, anna syafa'ata milkun lillahi wahdah, bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. La tutlabu illa minhu, enggak bisa diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak boleh kita datang ke makam, ya Syekh fulan, syafi'ni, beri kami syafaat. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia enggak punya syafaat itu. Enggak punya. Enggak menguasai syafaat itu. Kalau ke makam Nabi gimana Ustaz? Enggak boleh juga. Ya Rasulullah, syafi'ni, beri kami syafaat. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki syafaat tersebut. Tapi kita minta syafaat itu kepada siapa? Kepada Allah yang memilikinya, yang menguasainya. Allahumma syafi' fiyya nabiyya, ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat kepadaku. Jadi kita mintanya kepada siapa? Bukan kepada nabi, tapi kepada Allah yang menguasainya. Ayat yang berikutnya, qala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya, ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Katakanlah, yaitu katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulidu'u. Katakanlah kepada mereka, "Ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Serulah. Serulah mereka yang kalian anggap ya bahwa mereka itulah penolong-penolong kalian selain Allah. Itu dari sembahan-sembahan orang-orang musyrikun, dari orang-orang saleh, dari para malaikat atau orang-orang saleh yang mereka buat patungnya. Ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari batu. Kemudian mereka ibadahi dan mereka harapkan syafaatnya, dan mereka dakwakan bahwa mereka itu adalah penolong-penolong mereka selain Allah. Qulidul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah kepada mereka, serulah. Mereka-mereka yang kalian anggap sebagai penolong bagi kalian selain Allah. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Bahwa mereka itu kata Allah Azza wa Jalla, la yamlikuun, tidak memiliki kekuasaan. Tidak memiliki kekuasaan. Dan tidak memiliki secara utuh, secara penuh, mithqala dzarrah, sekecil semut yang paling kecil sekalipun. Bahwa binatang yang paling kecil, ya, mereka saja tidak menguasainya secara utuh. dengan penguasaan yang mutlak, dengan kekuasaan yang mutlak. Ya. Bahwa mereka tidak memiliki hal yang seperti itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh." Tidak di langit dan tidak pula di bumi. Di sini Allah Azza wa Jalla menafikan ya, kepemilikan dari sembahan-sembahan orang-orang musyrikun. Bahwa dalam hal al-milk, kepemilikan, mereka tidak punya. Ya, secara utuh. Dan secara penuh. Kemudian selanjutnya, qala wa ma lahum fihima min syirk. Dan mereka juga tidak memiliki, wa ma lahum fihima, pada keduanya, itu pada langit dan bumi. Min syirk. Ya. Yaitu satu andil. Ya. Dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum fihima min syirk. Kemudian kata Allah selanjutnya, wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka juga tidak memiliki, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki seorang pun dari mereka, min dhahir ay min mu'in. Seorang pun penolong dalam penciptaan langit dan bumi ini. Nah ini, di sini Allah Subhanahu wa taala nafikan asya, beberapa hal. Yang pertama adalah masalah kepemilikan secara mutlak. Di mana Allah ibaratkan ya, bahwa mereka itu sembahan orang-orang musyrikun, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Bahwa sekecil apapun di langit maupun di bumi, mereka tidak memiliki kepemilikan mutlak. Mungkin ada orang berpikir, oh mungkin sebagian ustaz. Maka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, kata Allah tabaraka wa taala, wa ma lahum fihi min syirk. Begitu pula tidak sebagiannya. Min syirk, pemilikan secara syarikat. Ya. Yang mana ini semua adalah sebab yang mungkin dijadikan alasan bahwa mereka sesembahan-sembahan tersebut layak untuk kita bergantung kepadanya. Berhak kita untuk bergantung kepadanya. Yang pertama adalah kepemilikan. Ini masalah rububiyah. Ya, karena rububiyah itu kembali kepada tiga hal. Apa saja? Al-khalqu wal-mulku wat-tadbir. Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan dari mereka kepemilikan. Secara utuh. Oh mungkin sebagian, enggak juga. Wa ma lahum fihima min syirk. Tidak juga mereka sekutunya Allah dalam hal penciptaan dan kepemilikan ini. Enggak juga. Atau mungkin ada orang berpikir, oh barangkali mereka itu diibadai karena mereka adalah penolong Allah dalam penciptaannya. Ikut andil dalam membantu Allah. Apa kata Allah? Tidak juga. Allah bilang, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memiliki seorang pun dari mereka, min dhahir ay min mu'in. Seorang pun yang menolong Allah dalam penciptaan langit dan bumi ini. Dan kepemilikan langit dan bumi ini. Sehingga ya, tertolaklah alasan-alasan yang mungkin dijadikan sebab oleh orang-orang musyrikun yang mengatakan bahwa mereka itu berhak diibadahi. Kemudian tidak tersisa kecuali satu alasan. Apa itu? Oh barangkali ucapannya didengar, bisa memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Man, ini pun juga dinafikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan selanjutnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidaklah syafaat itu berguna di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan untuknya memberi syafaat. Maka arba'atu asbab, empat sebab, empat alasan ya, yang apabila satu saja tertolak, maka mereka tidak berhak diibadahi. Maka bagaimana kalau empat-empatnya tertolak? Maka ini ayat ini menunjukkan akan lemahnya sembahan orang-orang musyrikun. Dan bahwasanya mereka tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari hak peribadahan. Kenapa? Karena tidak menguasai sedikit pun dari rububiyah. Dalam hal kepemilikan mutlak, mereka tidak punya. Begitu pula dalam hal persekutuan dengan Allah, dalam hal kepemilikan, mereka juga tidak menguasainya. Dan mereka juga bukan penolong Allah Azza wa Jalla dalam penciptaannya. dan ucapan serta perkataan mereka pun belum tentu didengar oleh Allah kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya'muru Allah subhanahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin ala wajhi tahaddi. Di sini Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrikin, menantang mereka, utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum, mintalah dari sembahan-sembahan kalian yang kalian anggap bahwa mereka bisa memberi manfaat kepada kalian, wa takshifud durra ankum, dan kalian anggap bisa mengangkat kesulitan dari kalian, fa innahum la yaqdiruna ala dhalik, ketahuilah bahwa mereka itu tidak mampu untuk itu. Liannahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin milkan mustaqillah, karena mereka tidak memiliki pada alam semesta ini ya wazna asghari namlah, seberat semut terkecil sekalipun dalam kepemilikan utuh mereka tidak punya, ya, apalagi langit dan bumi, ya, makhluk yang paling kecil sekalipun mereka tidak memilikinya dengan kepemilikan secara utuh, secara mutlak. Walaysa lahum fil kauni adna syirkatin ma'allah, begitu pun dalam alam semesta ini mereka tidak mempunyai saham sekutu sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa minnum ahadun yu'inullaha fi tasrifil umur, dan tidak pula mereka, seorang pun dari mereka, ada yang menolong Allah azza wa jal dalam mengatur urusan alam semesta. Wala yaqdiruna 'ala at-taqaddum baina yadayhi fi syafa'ati lakum, begitu pula mereka tidak mampu untuk berbicara di hadapan Allah dalam beri syafaat kepada kalian, illa idza adiya lahum bidzalik, kecuali kalau Allah mengizinkan untuk mereka. Wa huwa la ya'lanu bisyafa'ati li musyrik, sedangkan Allah azza wa jalla tidak mengizinkan syafaat untuk orang musyrik, artinya Allah tidak akan memberikan syafaatnya kepada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlala, maka sembahan-sembahan kalian itu mereka tidak memiliki apapun di alam semesta ini dengan kepemilikan utuh. Wala yusyarikuna fil milk, begitu pula secara syarikat. Wala yu'awinunal malik, dan mereka juga bukan penolong Allah. Wala yamlikuna syafa'ata indahu biwali idni, dan mereka pula tidak memiliki syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Fabatulat ibadatuhum, maka batallah ajaran untuk beribadah kepada mereka, ya, batallah ajaran yang mengajak untuk beribadah kepada mereka. Maka ayat ini berisikan bantahan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikun yang mereka suka mendekatkan diri beribadah kepada para wali, kepada orang-orang soleh, ya, meminta dari mereka syafaatnya atau menyuruh mereka dalam rangka untuk menggapai suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan, ya, bandanya mereka hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ayat ini, ya, menguliti, menjelaskan dan membongkar bahwa selain Allah, dari sembah-sembah yang kalian ibadahi itu tidak memiliki sedikit pun kekuasaan terhadap alam semesta mutlak ataupun secara syarikat, dan mereka bukan pula penolong Allah, sehingga tidak tersisa kecuali satu alasan, barangkali syafaat mereka yang dengar itu pun dinafikan oleh Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa idza adzina lah, dan tidaklah syafaat mereka itu berguna di sisi Allah kecuali kalau Allah izinkan. Maka apabila tidak terpenuhi satu kriteria tadi, itu sudah cukup, ya, menjadikan bahwa mereka itu tidak layak diibadahi, bahwa peribadahan kepada mereka itu batal. Lantas bagaimana kalau tidak terpenuhi keempat-empatnya? Maka merupakan ajaran yang bertolak belakang dengan fitrah, yaitu, ya, meminta kepada selain Allah atau meminta syafaat dari selain Allah Azza wa Jal, atau mengharapkan syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari yang biasa dilakukan oleh orang-orang al-musyrikun. Maka di sini kata oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qala wa qad nafa subhanahu wa ta'ala hadhihi al-asbab al-arba'ah, dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini telah menafikan dari sembahan-sembahan orang-orang musyrikun empat sebab yang menjadi alasan orang-orang musyrikun, ya, bahwa mereka beribadah kepada sesembahan-sembahan mereka. Fabatulat ibadatuhum, maka batallah ibadah mereka, peribadahan kepada mereka. Empat sebab disebutkan dalam ayat tadi. Baik, barangkali ini aja insyaallah kajian kita. Nar Allah ma syaa fa'al. Tadi saya contohkan ya, bagaimana contoh lafal doa minta syafaat kepada Allah. Saya bilang Allahumma syafi' fiya nabiyyak, ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat kepadaku. Jadi kita mintanya bukan kepada nabi, tapi mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syafi' fiya nabiyyak. Ya, atau ibarat yang serupa dengannya. Wal ilmu indallah. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.